Ini kemarin dari masjid, saya janji saya bawa pulang, akan saya bacakan di masjid raya. Nah, ini baca di masjid Al-Ghufran Taman Tun, Kuala Lumpur. Apa hukum tidak membahagi harta pusaka secara adil? Ittaqul zulma, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, memakan harta pusaka makan haram, memakan harta pusaka makan dengan cara batil, berdoa tiap hari tiap malam lidah makan haram. Maka jangan ditahan pusaka itu, Pak Ustaz. Rumah ayah kami ditahan, abang kami surat tanah ditahannya, dia rajin sholat, rajin puasa. Kalau sayang kita sama dia, datangi dia, bang, bagi, kami tak ingin menengok engkau makan harta haram. Jangan sampai rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, tapi makan harta pusaka, bagi secara adil menurut hukum Islam. Saya baru mendapat seorang anak lelaki, mohon Ustaz berikan nama yang baik. Oh, tak ada nomor, kalau ada nomor saya kirim. Hadiri Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari Kamis 21 Desember setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Masjid Al-Munawarah, Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sukamulia Sahil, samping SMP Al-Azhar Sipabudi. Ini Azhar Sipabudi, ini ada jalan, nah masuk ke dalam Masjid Al-Munawar. Motor parkir di luar, dalam agak payah sikit. Ustaz, saya dulu, oh ini mu'allab, saya dulu Kristen. Saya menikah dengan masuk Islam, sementara keluarga saya masih Nasrani. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua saya? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Mengucapkan selamat Natal itu sama konsekuensi tiga. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Allah, mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember, mengakui Nabi Isa mati di Palang Salib. Maka ketiga ini bertentangan. Oh kalau gitu Ustaz benci non muslim, benci Kristen? Enggak, saya bertetangga dengan Kristen, saya pernah menyewa rumah orang Kristen, tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Hubungan sosial, hubungan masyarakat tak masalah, tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum wali adin. Tapi fatwa Syekh Yusuf Qardawi boleh, fatwa Habib Umar bin Hafiz boleh. Mereka berfatwa ini di mana? Tengok dulu kronologisnya. Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Fikih Akoliat, ketika yang itu bertanya orang Eropa, orang Eropa bertanya, di Eropa mereka kaum minoritas bertetangga. Kalau dia tidak mengucapkan Merry Christmas and Happy Birthday, sekedar ngetes saja masih sadar. Kalau tak dia sebut Merry Christmas and Happy New Year, nanti dia dikatakan, wow, you are a terrorist, kata dia. Maka disebutnya Merry Christmas and Happy New Year. Ah, maka dengan itu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan, apalagi pertanyaan itu setelah 11 September kasus umat Islam ditekan. Jadi kalau ada suatu fatwa, tengok dulu kronologis fatwanya di mana. Muslim minoritas Eropa, mereka bekerja di sana, cari makan di sana. Maka difatwakan para ulama, karena kalian minoritas dalam keadaan darurat habis peristiwa 11 September boleh. Burung merpati terbang tinggi, terbangnya tinggi jauh sekali. Kakanda Abdul Somad yang kami cintai, semoga Allah selalu melindungi. Amin. Umat Islam, umat Muhammad, Nabi yang akan memberi syafaat. Ustaz Abdul Somad dicintai umat, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Masya Allah, untung tak ada tepuk tangan. Ada seorang aktivis liberal mengatakan jika benar Tuhan mengazab Sodom karena LGBT, kenapa dia tidak mengazab negeri-negeri yang mentolerir LGBT sekarang? Ini pernah mirip macam ini di koran harian Mesir. Kalau memang, kata dia, dia bertanya, kalau memang Tuhan kuasa mengirimkan toiron ababil, tarmihim bihijaratim min sijil, faja'alahum ka'asfim makul, mengapa Allah tidak menurunkan toiron ababil ke Palestina? Dijawab sama ulama Al-Azhar Mesir, dulu Allah kirimkan toiron ababil Karena tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa menolong agama Allah. Maka datanglah Abdul Muttalib, penjaga kunci Ka'bah, menyerahkannya kepada Allah. Apa kata dia? Inna li hadzal baiti rabban yahmih. Ini Ka'bah ada yang melindunginya. Kuserahkan pada Engkau ya Allah. Langsung dikirimkan Allah. Meletup Abu Jahal, Abu Lahab. Arsalna alaihim tayran ababil abrahah tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Memang tak ada satu pun orang beriman. Adapun ada orang beriman, diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tak sanggup Allah menurunkan kehancuran pada LGBT, sanggup. Kenapa tak diturunkannya? Menjadi bekal amal soleh buat kita. Orang beriman menengok kemungkaran itu, orang beriman kalau menengok kemungkaran itu bangkit adrenalin jihadnya. Adapun orang tak beriman menengok kemungkaran, kenapa Allah tak kirimkan turun ababil ya? Kenapa Allah tak kirimkan macam kaum Sodom ya? Dia pucat nengok LGBT. Orang beriman menengok LGBT itu bangkit semangat jihad. Asal ditontonnya Bang Saleh, bangkit jihad. Ini harus kuselamatkan ini, kata dia. Justru menengok kemungkaran itu jihad kita bangkit, bukan ketakutan. Ustaz Somad diejek-ejek, ustaz itu pula dimarahinya. Makanya ustaz, kalau ceramah lembut-lembut lah ustaz. Ente mental penakut. Ustaz, apakah LDII itu sesat? Ini kalau saya jawab bertambah musuh saya lagi. Salafi marah. Ini marah, ini LDII marah pula lagi. Ketik aja di YouTube LDII tobat. Nanti nampak pengakuan-pengakuan orang LDII yang tobat-tobat. Dah. Balik dari sini, beli paket 2 giga. Nah, tulis itu. LDII tobat. Nanti nampak video-video orang LDII tobat. Ustaz, saya 5 tahun silam pernah berzina dengan istri orang. Bagaimana caranya supaya dosa saya diampuni? Mandi taubat. Mandi taubat itu basah semua macam mandi wajib. Sesudah itu engkau sholat sunat taubat. Ridho engkau kepada ketetapan Allah. Ya Allah, aku sudah berdosa. Andai ada hukum Islam, aku rela di... Kalau kau masih lajang, aku rela dicambuk 100 kali. Kalau kau sudah menikah, aku rela andai dikubur setengah badanku, lempar batu sampai mati, aku rela ya Allah. Istighfar utama. Allah mengampunimu insyaAllah. Amin. Sementara kalau saya minta maaf dengan suami, tak usah cari suami dia. Aku minta maaf ya bang. Apa dosa kok? Kemarin bini abang, hancur lah. Saya minta maaf. Minta maaf ya sama Allah SWT. Karena mudaratnya lebih besar. Ustaz, gimana cara menghadapi sifat teman sekantor yang tak senang melihat kita sukses? Pasti namanya hasidin. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nama sifatnya hasad. Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini teman antum. Padahal saya tak pernah mengganggu dan merugikan mereka. Orang hasad itu marah sama kita bukan karena kita ganggu. Orang hasad tidak pernah marah karena kita ganggu. Mereka marah karena kita sukses. Antum buat rumah baru, mereka marah. Antum punya motor baru, mereka marah. Antum punya mobil baru, mereka marah. Apalagi kalau antum bini baru. Antum marah dia. Nah, jadi orang hasad itu kalau dia sudah melanggar hukum, maka antum lapor saja ke Polda Jalan Sudirman. Cari pengacara. Saya tidak senang karena dia sudah kena pasal apa? Pasal mengganggu ketenangan orang. Kalau dia sampai memfitnah ke atasan, Pak, ini orang yang Bapak promosikan kemarin, ini punya tuyul. Maka antum bisa kenakan pasal pencemaran nama baik. Tapi katanya Islam itu pemaaf, Pak Ustaz. Islam itu agama maaf, tapi hukum tetap ada ditegakkan. Kalau lah maaf-maaf-maaf aja tak ada hukum potong tangan. Kalau maaf-maaf-maaf aja tak ada hukum cambuk 100 kali. Kalau maaf-maaf-maaf aja tak ada hukum pancung. Hukum ada, maaf ada. hukum yang paling tinggi hukumannya dalam Islam hukum pancung, tapi bisa turun serendah-rendahnya bayar diat. Kita tahu dalam hukum konvensional kalau dihukum 7 tahun penjara turunnya 6, 5, bahkan kalau dituntut jaksa bisa menjadi 10. Banyak yang udah kena dah. Tapi dalam hukum Islam, orang yang membunuh hukum aslinya dipancung kepalanya, hilang nyawanya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, bisa turun paling rendah bayar diat. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Sikit lagi udah mau dipancung. Tak jadi dipancung karena keluarga memaafkan, maka bayar diat. Bayar diat berapa? 100 ekor unta. Unta paling murah 35 juta kali 100, 3,5 M. Kami maafkan, katanya. Tak jadi pancung. Berapa bayar? 3,5. Pancung aja lah kalau gitu. Nah, faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai lapang hatinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah memaafkan dia. Ustaz dendam tak sama orang yang mempersekusi ustaz? Tidak. Sampai hari ini ustaz memaafkan. Ya, kenapa banyak berita di internet kita orang Melayu orang pemaaf, tapi kita tak bisa menghalangi umat Islam yang merasa ini pembodohan, yang mengatakan ini akan berlanjut pada ustaz lain. Umat Islam mau memberikan efek jera. Ustaz terus melanjutkan, ustaz memaafkan tak apa, tapi kami akan tetap melanjutkan tuntutan. Untuk apa? Karena ini negara hukum. Ini kan negara hukum. Perpu ormas pun mengakui itu. Ini. Jadi tolong bedakan antara maaf personal dengan tindakan hukum yang dilanjutkan oleh pengacara muslim, lembaga adat Melayu, partai, anggota dewan kita dari Riau yang tidak senang. Jadi bedakan antara maaf personal pribadi dengan tuntutan umat Islam yang tak terbendung. Islam terkait masalah maaf, tapi juga dia mengatur masalah hukum. Islam itu isi ajarannya tiga. Yang pertama akidah, tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang takdir, akidah. Yang kedua tentang hukum, halal, haram, makruh, mubah, tentang hukum. Yang ketiga tentang akhlak, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zuhud, tentang akhlak. Jadi jangan Islam dipotong. Kalau ada ustaz bercerita tentang haram, haram, apa nih ustaz ini? Itulah ustaz yang baik, ceritanya sabar, maaf, maaf. Ini yang Islam itu. Nah, dia baru menyampaikan sepertiga Islam. Jadi Islam ini tiga, barulah lengkap sempurna. Ada akidahnya, ada hukumnya, ada akhlaknya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مقلب القلوب وهي engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana min hufadhil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami para penghafal penjaga Al-Qur'an. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar. Jauhkan negeri ini, bumi lancang kuning bil khusus, dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan muka. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumin fi rahimia wa fi Falastin. Allah madammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh kami, musuh agamamu ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin fi kulli makan. Allah mansurhum nasran aziza. Rabbana ufir lana dhunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami,